Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita di dars yang ke-27. Kali ini kita membahas tentang jumlah fi'liyah mansub. Sama dengan isim, fi'il pun bisa berubah i'rabnya. Fi'il bisa marfu, mansub, majzum, namun tidak bisa majrur. Karena majrur merupakan kekhususan isim. Sebagaimana isim bisa marfu, mansub, dan majrur, namun tidak bisa majzum, karena majzum merupakan kekhususan fi'il. Perlu dicatat bahwa fi'il madhi dan fi'il amar itu mabni. Artinya tidak terpengaruh dengan keberadaan amil dan selamanya akan datang dalam bentuk yang sama. Sedangkan fi'il mudhari itu mu'rab, kecuali fi'il mudhari dhamir hunna dan antunna. Oleh karena itu ketika kita berbicara amil nasab, maka itu berkaitan dengan fi'il mudhari saja. Ada beberapa amil yang menyebabkan fi'il mudhari berubah menjadi mansub. Di antaranya an atau bahwa. Uridu an aqra'al qur'ana. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Yang kedua, lan, tidak akan. Contohnya, lan adhaba ila Amerika. Saya tidak akan pergi ke Amerika. Yang ketiga, idan, kalau begitu. Sa'azuruka ghodan, idan ukrimaka. Saya akan ke rumahmu besok, kalau begitu aku akan memuliakanmu. Yang keempat, kai, supaya. Adhabu ilal maktabati kai akra'al kutuba. Saya pergi ke perpustakaan supaya bisa membaca buku-buku. Yang kelima, lamu kai. Lam yang artinya supaya. Adhabu ilal maktabati li aqra'al kutuba. Saya pergi ke perpustakaan supaya bisa membaca buku-buku. Yang keenam, lamul juhudi. Lam pengingkaran. Contohnya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Lam juhud adalah lam yang ada setelah kana dan turunannya yang didahului huruf nafi, seperti ma kana dan lam yakun. Yang ketujuh, hatta, hingga. Contohnya, lan arji'a hatta ahfadul Qur'ana. Saya tak akan pulang sampai hafal Al-Quran. Kemudian yang kedelapan, wal jawabu bil fa'i wal wawi wal au. Kalimat syarat jawab dengan fa atau maka, wa atau dan, au atau. Contohnya, laitali malan fa'ahujja minhu. Seandainya punya harta, saya akan berhaji. Yang menjadi huruf nasab bukanlah sekedar huruf fa, wa, dan au yang merupakan huruf atof, tapi huruf fa, wa, dan au yang digunakan dalam bentuk kalimat bersyarat. Contoh lain, la'aqtulannal kafira au yuslima. Huruf-huruf nasab di atas ketika bertemu dengan fi'il mudhari maka akan menjadi mansub. Hanya saja tidak semua fi'il mudhari ketika mansub difathahkan. Ada dua keadaan fi'il mudhari ketika mansub, fathah atau buang nun. Perhatikan tabel berikut. Fi'il mudhari yang akhirannya tidak mengandung dhamir tathniyah ani, jamak una, dan mufradah mukhatabah ina. Wazan yaf'alu taf'alu af'alu naf'alu. Keadaan nasabnya fathah. Contohnya adalah lan taf'ala, lan yaf'ala, lan af'ala, lan naf'ala. Kemudian fi'il mudhari yang akhirnya menjadi dhamir tathniyah ani, jamak una, dan mufradah mukhatabah ina, dengan wazan yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Keadaan nasab dibuang nunnya. Contohnya, lan yaf'ala, walan taf'ala, walan yaf'alu, walan taf'alu, walan taf'ali. Kemudian fi'il mudhari yang akhirnya mengandung huruf ilat, menggunakan wazan yad'u, wa yakhsha, wa yarmi. Dengan keadaan nasab fathah, kecuali yang diakhiri huruf ilah alif, tidak terlihat perubahannya. Contohnya, lan yad'u'a, walan yakhsha, walan yarmiya. Silakan perhatikan contoh berikut ini. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil ini. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu, kamu disambar halilintar, sedangkan kamu menyaksikannya. Supaya kami banyak bertasbih kepada engkau. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Mereka menjawab, kami akan menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami.